بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله، والحمد لله. Pertama kali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tanpa henti memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak bisa kita hitung. Mudah-mudahan saja kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, yang sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala: wa qalilum min ibadiyash syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-Ku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian salam salam tidak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini sedikit kita akan menyampaikan tema masalah berderma. Jadi hadirin rahimakumullah, suka berderma adalah sifat paling baik. Dan ada kata-kata dalam bahasa Arab, tiga kata yang hampir sama maknanya. Maknanya adalah berderma. Hanya saja ada perbedaan sedikit di antara tiga kata ini. Ada istilah kalimat al-jud, ada kalimat sakha, ada kalimat isar. Tiga kalimat ini maknanya sama, dermawan, sifat dermawan. Jud, sakha, dan isar. Tapi kalau dipelajari secara mendalam, ternyata tiga kalimat ini memiliki perbedaan, memiliki perbedaan dari sisi maknanya dan dari sisi tingkatan-tingkatannya. Al-Insar itu tingkatannya, derajatnya lebih tinggi dibanding dengan Al-Jud dan As-Sakha. Kita terangkan tentang makna masing-masing dari kalimat yang telah kita sebutkan. Yang pertama yaitu Al-Jud. Jud adalah memberi dengan jumlah yang lebih banyak dari yang ada, atau mungkin sama dengan yang tersisa. Memberi dengan jumlah yang sama dengan apa yang tersisa, maka itu dikatakan al-jud. dermawan. Kemudian ada istilah as-sakha. Sakha adalah Allah yang kusuhu al-badan wa la yas'abu alayhi. Pemberian yang tidak kurang, pemberian yang memberi tapi apa? Tidak menyusahkan, tidak memberatkan. Memberi tapi tanpa ada rasa berat. Memberi tanpa apa? Tidak mengurangi, tidak kurang. Itu sakha. Kemudian ada istilah al-ithar. Ithar adalah memberi atau mengutamakan yang lain dengan sesuatu padahal dia sendiri butuh. Jadi orang yang ithar adalah orang yang mengutamakan orang lain dengan sesuatu yang dia sendiri sebenarnya butuh. Itu ithar. Jadi tadi apa? Ada istilah sakha, memberikan sesuatu tapi tidak memberatkan dirinya. Yang kedua ada istilah al-jud, memberi dengan jumlah yang lebih besar atau mungkin sama dari yang ada. Yang ketiga al-isar, itu mengutamakan orang lain padahal dia sendiri butuh. Tingkat yang tertinggi adalah al-ithar. Adalah al-ithar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang punya sifat ithar, mengutamakan orang lain. Bagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 9, Allah memuji orang-orang Ansar yang telah berkorban, yang telah mengutamakan saudara muhajirin padahal dia sendiri butuh kepada sesuatu yang diberikan kepada saudaranya muhajirin. Allah Ta'ala menyatakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khusasah. Dan mereka orang-orang Ansar itu mengutamakan, lebih utamakan saudaranya yang lain dari kalangan muhajirin, mengutamakannya di atas dirinya. Walaupun belum khasasah, walaupun mereka itu sendiri sangat butuh kepada apa yang diberikan kepada saudaranya muhajirin. Hati ini berisi pujian untuk orang-orang muhajirin atau orang-orang Ansar yang telah berkorban dengan pengorbanan yang besar. Mereka mengutamakan saudara yang di atas diri mereka sendiri. Dan telah disebutkan kisah-kisah tentang orang-orang yang mengutamakan orang lain, kisah-kisah orang-orang terdahulu. Disebutkan bahwa ada beberapa orang yang mereka itu pada kehausan, dan di situ ada air, sedikit air. Ada sedikit air. Ketika air itu diberikan kepada orang lain, si A misalkan, si A mengatakan ibda bihada, dahulukan yang ini. Si A mengatakan dahulukan si ini. Kemudian air ini diberikan lagi kepada si B. Karena yang si A tadi bilang berikan kepada si B, maka akhirnya diberikanlah air tersebut untuk si B, untuk diminum si B. Si B mengatakan apa? Ibda bihada, dahulukan si ini, dahulukan si C misalnya. Si C diberi air, dia mengatakan apa? Ibda bihada, dahulukan si ini. Akhirnya semua terlambat minum, akhirnya meninggal. Ini adalah bentuk apa? Mendahulukan orang lain. engkau mendahulukan orang lain. Dan sekian pula kisah seorang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi sesuatu hadiah, yaitu berupa kepala kambing. Ada salah seorang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi makanan berupa kepala kambing. Lalu orang itu pun berkata, sahabat itu berkata, inna akhi ahwaj ilayhi minni fabasa bihi ila rasulin. Sesungguhnya saudaraku itu lebih membutuhkan kepala kambing ini, makanan ini, daripada aku. Ini apa? Yang mutus seseorang untuk memberikan kepala kambing tadi untuk saudaranya yang lain, untuk orang lain. Lalu diberikanlah kepala kambing ini kepada orang tersebut. Orang ini pun berkata apa? Katakan, sebenarnya saudaraku lebih butuh kepada makanan ini daripada aku. Lalu diberikan pada orang lain. Orang lain pun berkata, sebenarnya saudaraku lebih membutuhkan makanan ini daripada aku. Sampai akhirnya apa? Akhirnya hal itu pun kembali, makanan itu kembali pada orang yang semula, orang yang pertama kali, orang yang pertama kali diberi. Ini adalah contoh-contoh, contoh-contoh perbuatan yang baik, sifat yang baik lebih mendahulukan orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian al-isar itu bunyi lawan. Lawan dari isar, lawan dari mendahulukan orang lain, mendahulukan diri dalam urusan dunia, dalam perkara yang mubah, dalam urusan harta. Adapun dalam urusan akhirat, maka tidak boleh kita mendahulukan orang lain. La isara fi umuril akhirah. Tidak ada isar, tidak ada istilah mendahulukan orang lain dalam urusan akhirat. Ya. Di dalam beramal, kita dahulukan diri kita sebelum orang lain. Tapi dalam urusan duniawi, dalam urusan yang mubah, urusan duniawi, harta, tidak mengapa kalau kita mendahulukan orang lain daripada diri kita. Ya. Jadi isar lawannya adalah syuhud, sifat kikir. Dan sifat kikir. Dan sifat kikir ini adalah sifat yang tercela. Ya. Dan ada istilah lain yang hampir sama, yaitu bukhl, sifat bakhil. Ada istilah as-suhud, kikir. Ada bukhl, bakhil, ya sama, kikir. Jadi dua kalimat yang sama maknanya, bukhul, bakhil, dan suhud. Ya. Ada apa? Ada sisi perbedaan. Jadi al-bukhul atau sifat bakhil itu adalah buah dari as-suhud. Al-bukhul itu adalah buah dari sifat suhud. Ya. Ini perlu adalah yang perlu diperhatikan, perbedaan antara al-bukhul dan suhud. Bukhul atau suhud adalah sifat yang tercela. Adalah sifat yang tercela. Karena dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wasuhta wasuha. Hati-hati kalian dari suhud, sifat kikir, sifat bakhil. Fa'inna suhha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya sifat kikir, sifat bakhil itu adalah suatu sifat yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Amarum bil bukhl, abakhalu, wa amarum bil uqiyah, faqadau. Mereka diperintah untuk bakhil, untuk bersifat bakhil, berlaku bakhil, lalu mereka pun bakhil. Mereka diperintah untuk memutuskan hubungan, lalu mereka pun memutuskan hubungan. Jadi sifat bakhil telah membinasakan orang-orang yang telah terdahulu. Satu Nabi mengatakan, iyakum wa suha, hati-hati kamu dari sifat suhat, dari sifat kikir. Hadirin jemaah rahimakumullah, jadi dalam Al-Quran juga Allah menyatakan, وَمَا يَبَخَلَ فَإِنَّمَا يَبَخَلُ عَنْ نَفْسِ. Allah menyatakan dalam surah Muhammad ayat 38, dan barang siapa yang bakhil, maka sungguh dia telah bakhil terhadap dirinya. Sungguh dia telah bakhil terhadap dirinya. Ya. Hadirin rahimakumullah, dan derajat bakhil yang paling besar, kebakhilan yang paling nyata adalah seseorang bakhil terhadap dirinya padahal dia butuh. Kebakhilan yang paling besar adalah seorang bakhil terhadap dirinya dalam kondisi dia sendiri butuh. Ya. Jadi mungkin dia mah punya harta, tapi dia bakhil terhadap dirinya. Dia tidak mau membeli makanan yang bisa menyehatkan badannya. Dia makan sembarangan. Padahal dia punya, adalah orang yang ada. Ya. Dia punya harta, punya uang. Dia sakit, tapi dia tidak membeli obat, tidak berobat. Ini adalah contoh kebakhilan terhadap diri, diri sendiri. Ini adalah jelek-jelek kebakhilan. Jelek-jelek kebakhilan. Bakhil terhadap diri sendiri. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, sifat dermawan atau dermawan itu bermacam-macam. Bahkan ada 10 tingkatan, 10 macam. Dermawan itu ada 10 macam. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, jadi dua, beliau menyatakan, Al-Jud Ashru Marajid. Jud, sifat dermawan itu ada 10 tingkatan. Jud, sifat dermawan itu ada 10 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling tinggi adalah Al-Judu Binafsi. Dermawan terhadap diri sendiri. Dermawan terhadap diri sendiri. Ya. Bagaimana tadi disebutkan, kebakhilan yang nyata yang paling parah adalah bakhil terhadap diri sendiri. Maka dermawan terhadap diri sendiri adalah tingkatan yang paling tinggi dalam kedermawanan. Artinya apa? Seorang berusaha untuk memperhatikan dirinya. Dia punya harta, dia sakit, dia berusaha untuk berobat. Dia punya harta, punya makanan, ya dia makan untuk menyehatkan badannya supaya kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang punya uang dan dia sangat membutuhkan ilmu, maka dia mementingkan dirinya, dia beli buku-buku atau alat-alat yang bisa mengantarkan kepada ilmu. Ini adalah kedermawanan, dermawan terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah al-jud bir riyasah, dermawan dengan riyasah dan kepemimpinan, dengan kedudukan kekuasaan. Ya. Jadi ini dermawan dengan kekuasaan berarti dia apa? Nanti dia mengutamakan orang lain di dalam apa? Memenuhi hajat mereka. Orang mempunyai kekuasaan, dia mempunyai jabatan, maka dia gunakan jabatannya, kepemimpinannya untuk memenuhi hajat kaum muslimin. Memenuhi hajat kaum muslimin. Ya. Dalam urusan administrasi, dia bantu. Dalam urusan harta, dia diberi bantuan. Orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ini ada berderma dengan kekuasaan, dengan kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, al-judu birohatihi warofahiyatihi. Jud dermawan dengan biroha, dengan ketenangannya. Dengan ketenangannya. Ya. Jadi dermawan dengan apa? Dengan tidurnya dia, maupun dengan keenakan dia. Berderma dengannya, menciptakan ketenangan. Ya. Menciptakan ketenangan. Itu adalah bentuk berderma kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah ajud bid'ilmi wa badluhu. Berderma dengan ilmu dan berkorban dengan ilmu. Dia memberikan nasihat-nasihat, bimbingan. Ini termasuk apa? Tingkatan yang paling tinggi dalam jud, dalam kedermawanan. Berderma dengan ilmu. Berderma dengan ilmu adalah seutama-utama kedermawanan. Berderma dengan ilmu lebih utama daripada berderma dengan harta. Kenapa? Karena ilmu itu jauh lebih mulia daripada harta. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab yang lain menyebutkan tentang keutamaan ilmu di atas harta. Dan menyebutkan mungkin lebih dari 30-an. Sebab kenapa? Ilmu itu lebih utama daripada harta. Ya. Jadi di sini dalam kitab Madarijus Salikin beliau menyebutkan wa huwa min a'la maratibil jud. Berderma dengan ilmu, berkorban dengan ilmu adalah martabat kedermawanan yang paling tinggi. Wal judu bihi afdal minal judi bil mal. Berderma dengan ilmu itu lebih utama dari berderma dengan harta. Karena ilmu asyraf min al-mal, dikarenakan ilmu itu lebih mulia, lebih tinggi daripada harta. Ya. Dari sini apa? Nampak keutamaan para ulama yang mereka telah berkorban dengan ilmu. Mereka berderma dengan ilmunya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Dan di antara berderma dengan ilmu adalah seseorang berkorban kepada orang yang bertanya untuk memberikan jawaban. Ya. Ketika ada yang bertanya Kemudian Paulus pun menjawab, menjawab dengan ilmu. Ini adalah bentuk berkorban dengan ilmu. Berkorban dengan ilmu. Termasuk berkorban dengan ilmu adalah menjawab dengan jawaban yang bisa mengobati, yang bisa menjadi obat. Tidak sekedar sepenuhnya, tidak. Tapi apa? Diberi penjelasan yang sejelas-jelasnya. Berikan jawaban dengan jawaban yang sejelas-jelasnya gamblang. Tidak sekedar dijawab apa? Kadang tanya, ini boleh atau tidak? Oh, tidak boleh. Ini boleh atau tidak? Boleh. Tidak hanya sekedar jawaban itu. Tapi apa? Ditambah dengan jawaban-jawaban yang lain, ungkapan-ungkapan yang lain, yang lebih memberikan manfaat. Ya. Dan sebenarnya oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau rahimahullah menyaksikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau melakukan sesuatu yang sangat menakjubkan sekali. Jadi beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim, kana idza su'ila an mas'alatin hukmiyatin zakara fi jawabiha madzhab al-a'immah al-arba'ah idza qadira wa ma akhadha al-khilaf wa tarji' ala qawli ar-rajih. Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata Ibn Qayyim, apabila beliau ditanya tentang hukum sesuatu, beliau apa? Menyebutkan jawaban dengan menyebutkan pendapat-pendapat imam yang empat. Ini yang beliau mampu menyebutkan. Beliau menyebutkan tentang perselisihan di kalangan ulama. Kemudian beliau sebutkan pendapat yang kuat. Tidak sekedar beliau menjawab, oh ini tidak boleh, ini boleh. Tidak sekedar itu. Tapi beliau apa? Menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Menjawab dengan panjang lebar. Ini. Dan hal yang seperti ini tak jarang. Menjawab dengan seperti ini adalah bentuk berjumlah dengan ilmu. Dan ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat bagi si penanya. Iya. Juga apa? Termasuk berjumlah dengan ilmu adalah seseorang yang ditanya tidak hanya menjawab dengan jawaban yang singkat, bahkan beliau bahkan dia menjawab dengan jawaban atau menyebutkan contoh-contohnya. Ya, menyebutkan contoh-contohnya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditanya oleh sahabat tentang berwudu dengan air laut. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, "Wa tahuru ma'ahu al-hullu maitatuhu." Nabi ditanya tentang air tapi belum jawab tidak hanya masalah air yang dijawab, tapi juga masalah yang lain. Beliau nyatakan apa? Air laut itu suci dan bisa untuk bersuci airnya dan halal bangkainya, halal ikan-ikannya walaupun dia mati. Ya, perhatikan jawaban Rasulullah, beliau tidak hanya menjawab tentang air laut saja, tapi beliau memberikan tambahan jawaban yaitu tentang binatang laut, tentang halal atau tidaknya bangkai binatang laut, halal atau tidaknya. Ini adalah sebagai bentuk apa? Bentuk kedermawanan dengan ilmu. Juga apa? Rasulullah SAW atau Syekhul Islam betul yang pernah ditanya tentang jalan ke Mesir, tentang jalan ke Mesir. Rasulullah SAW bertanya tidak hanya menjawab tentang jalan ke Mesir, tapi beliau juga menyebutkan apa? Jalan ke Mekah, jalan ke Madinah, jalan ke Khurasan, ke Irak, ke India. Beliau sebutkan seluruhnya. Beliau menunjukkan jawaban yang lebih. Ya. Dan ini adalah suatu yang baik. Bukan termasuk perkara yang tercela. Selama tidak dibangun di atas kebodohan atau sifat sombong. Ya. Jadi menjawab dan jawaban yang panjang lebar itu adalah hal yang baik yang sangat bermanfaat selama tidak dibangun di atas kebodohan atau tidak dibangun di atas kesombongan. Hadirin rahimakumullah, berikutnya yang kelima adalah berderma dengan manfaat kedudukan. Tadi yang kedua adalah kepemimpinan, ini yang kelima adalah dengan manfaat kedudukan. Seperti apa? Dia menjadi perantara. Dia menjadi perantara untuk sampai kepada penguasanya. Ini adalah bentuk berderma dengan kedudukan. Dia menjadi perantara untuk sampai kepada penguasa. Kalau seorang mau menasihati penguasa, maka ada orang yang berderma dan kedudukannya. Oh, saya antarkan, saya dampingi Anda untuk sampai kepada penguasa. Misalkan, inilah contoh berderma dengan kedudukan. Berderma dengan kedudukan. Kita adun dulu. Kita adun dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Berikutnya kita masih pada tingkatan kedermawanan yang ke-6, yaitu al-judu binaf'il badani ala ikhtilafi anwa'ihi, berderma dengan manfaat badan dengan berbagai macam jenisnya. Ya. Jadi seorang tidak hanya berderma dengan harta, dia bisa berderma dengan badannya, tenaganya. Dengan tenaganya. Bagaimana dicontohkan oleh, dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa itu termasuk sedekah. Seperti apa? Wa yu'ilu rajul rajula fi dabatihi wa yahmiluhu 'alayha aw yarfa'u lahu 'alayha matahu sadaqah. Membantu seorang pada kendaraannya, pada tunggangannya, atau membawa seorang, menggendong seorang untuk naik ke kendaraannya, atau mengangkatkan barangnya, itu adalah sedekah. Ini contoh apa? Contoh berderma dengan badan, berderma dengan tenaga. Ya. Kegiatan kerja bakti itu masuk berderma dengan tenaga, dengan badan. Ya. Itu lakukan kegiatan-kegiatan bersama sebut dengan penuh keikhlasan, karena masuk perkara yang terpuji, termasuk jur atau berderma. Kemudian yang ke-7 adalah al-judu bil-ardi. Al-judu bil-ardi berlawan dengan kehormatan. Disebut oleh Ibnu Qayyim kedermawanan Abi Gandum dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abi Gandum kedua, apabila yang masuk di pagi hari, beliau mengucapkan Allahumma innahu la malali atasaddaku bihi ala nas wa qad sadaqtu alaihim bi ardi faman syatamani aw qadhafani fa huwa fi hillin. Ya. Jadi Abu Dhamdam itu berdoa di pagi hari, tiap pagi hari, ya Allah, sungguhnya aku ini tidak punya harta. Aku tidak punya harta yang bisa aku sedekahkan untuk manusia. Dan sungguh aku bersedekah atas mereka dengan kehormatanku. Maka barang siapa yang mencelaku, menubuhku, maka dia di dalam kehalalan. Aku halalkan dia, aku biarkan, aku ikhlas. Mungkin begitu. Ini adalah contoh berdurma dengan kehormatan. Rela dirinya dicela. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yastati'u minkum ayakuna ka'abi dhamdam. Siapa di antara kalian yang mampu seperti Abi Dhamdam? Saya bertanya kepada para sahabat, siapa yang mampu demikian? Dicela bersabar, ya, dituduh bersabar, tidak membalas. Ini sekali lagi termasuk berdurma dengan kehormatan. Huruf yang ke-8 adalah Jud berdurma dengan kesabaran, ketabahan, dan maaf. Sabar dengan berdurma dengan kesabaran, ketabahan, dan memaafkan. Maka barang siapa yang tidak mampu berdurma dengan harta, maka dia bisa berdurma dengan hal ini. Dia bersabar menghadapi gangguan. Dia tabah menghadapi permasalahan yang dia hadapi. Aduh, di dalam Al-Quran disebutkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan dari perbuatan jelek adalah perbuatan jelek yang semisalnya. Ya. Dan barang siapa yang memaafkan dan melakukan perbaikan, maka pahala untuk dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di sini Allah memberikan contoh yang baik, yaitu tentang orang-orang yang tidak membalas perbuatan jelek yang dilakukan oleh orang lain. Dia bersabar dan memaafkan. Ini termasuk berdurma apa? Berdurma dengan kesabaran. Sabar walaupun disakiti. Tabah walaupun diganggu. Kemudian yang ke-9, al-judu bil khuluki wal bishri wal bastati. Berdurma dengan khuluk, dengan akhlak, dengan bishr, sukacita, riang gembira, dengan kelapangan. Ini berdurma dengan apa? Akhlak yang baik, dengan riang gembira, wajah yang berseri-seri. Itu dengan hadis Nabi nyatakan apa? Atahturunna minal ma'arifi syai'a walau an talqa akhaka wa wajhuka munbasuq ilaihi. Jangan kamu sekali-kali meremehkan suatu kebaikan walaupun kecil, walaupun sekedar kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang lapang, wajah yang berseri-seri. ini termasuk berderma. Berderma dengan apa? Wajah yang menyenangkan. Ini yang terakhir, yang ke-10 adalah al-jud bitarki ma fi aydin nas alaihim. Berderma dengan apa? Meninggalkan apa yang di tangan manusia. Tidak menoleh kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Tidak berdiri, ya. Tidak berdiri dengan hatinya kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Ya. Ini adalah termasuk bentuk berderma. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi ini 10 tingkatan al-jud yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa berderma dengannya. Ya. Ini berkaitan dengan masalah kebakilan, sehingga orang tidak berderma. Jadi orang itu bakil sebabnya adalah karena cinta kepada harta. Di antara sebabnya adalah karena cinta kepada harta. Dan cinta kepada harta itu karena dua sebab, yaitu karena cinta kepada syahwat atau cinta kepada bentuk satu benda. Cinta kepada syahwat atau pada bentuk suatu benda. Ya. Dan untuk mengobati hal itu, untuk menyembuhkan dari penyakit ini, penyakit cinta kepada harta, adalah dengan qanaah. Dengan qanaah. Dengan merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Yang kedua adalah dengan sabar. Berlaku sabar, tabah. Yang ketiga adalah dengan tidak tulul amal, atau yang berikutnya adalah dengan banyak mengingat kematian. Ya. Jadi qanaah, sabar, dan banyak mengingat kematian. Ya. Dengan qanaah, dengan berlaku sabar, maka kecintaan kepada syahwat, kecintaan kepada harta itu kurang. Ini. Dengan seorang banyak melihat kematian, maka pikirannya, angan-angannya tidak terlalu panjang. Angan-angannya terhadap dunia tidak terlalu panjang. Ini adalah tiga obat untuk menyembuhkan penyakit bakhil. Kona, sabar, dan banyak melihat kematian. Ya. Mudah-mudahan ini penerangan untuk kita semua. Kemudian di sini ada pertanyaan. Sunnah. Jadi disebutkan apabila ditanya, jawaban yang paling bagus adalah yang rinci dan panjang lebar. Karena termasuk dermawan dengan ilmu. Awal itu juga berlaku jika kita belajar dan belajar dengan sebuah matan kitab, misalnya, apakah memberikan energi dan keluar jauh dari matan kitab itu bagus? Ya. Jadi pada asalnya mah memberikan penjelasan yang lebih itu adalah satu perkara yang baik. Alam tadi apa? Alam tadi ketika penjelasan yang terlalu panjang lebar itu justru tidak bisa dipahami, maka tentu ini adalah satu hal yang tidak baik. Ya. Jadi secara umum memberikan penjelasan yang panjang lebar itu bagus, tapi juga melihat kepada orang yang diajak bicara, orang ini mudah paham atau tidak. Ya. Kalau yang diajak bicara itu sulit dalam memahami pembicaraan orang, ya jangan terlalu panjang lebar. sampaikan intinya saja. Sampaikan intinya saja. Ya. Adapun kalau memberikan penjelasan yang banyak lebar kemudian lebih bermanfaat bagi orang yang mendengarkan, maka itu adalah perkara yang baik. Dan ini yang banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para ulama. Ya. Mungkin ini yang bisa kita jawab. Wallahu ta'ala bisab. Mungkin sampai di sini pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.